Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-94 dari surat Maryam yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengetahui segala sesuatu, bahkan nanti sampai di hari kiamat ketika mengumpulkan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Para pendengar rahimakumullah, ayat 94 ini merupakan gambaran dari kejadian fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, segala yang ada di langit dan bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abda, ya, menurut, patuh, tidak ada yang berani untuk membantah, ya, semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, tidak ada yang berani menentang. Walaupun selama di dunia, selama hidupnya ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah kemudian mengatakan laqad ahsahum. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka. Maksudnya di sini adalah bahwa nanti pada hari kiamat tidak akan ada satu orang pun yang terlepas dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari berkumpulnya pengumpulan di hari kiamat. Semuanya pada saat itu akan dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa melakukan hal yang macam-macam, mengelak dan sebagainya, karena semuanya akan datang dengan secara abda, dipaksa oleh Allah untuk datang dan berkumpul. Wa yauma nahsyuruhum jami'an summa wa yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Pada hari kiamat itu mereka akan dikumpulkan semuanya, kemudian Allah akan mengatakan kepada malaikat, apakah orang-orang seperti ini yang telah menyembah kamu wahai malaikat dan menganggap kamu sebagai Tuhan. Subhanallah, pada hari kiamat Allah menggambarkan tentang kekuasaan mutlak dirinya yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kemahakuasaannya, kemaha keperkasaannya yang tidak ada satu orang pun akan bisa untuk menentang Allah, berusaha untuk mengelak dan sebagainya. Kalau di dalam kehidupan ini mungkin masih ada atau banyak orang-orang yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melakukan salat, masih banyak di antara kita yang ogah-ogahan melaksanakan salat, memending pelaksanaan salat, antara mau dengan tidak melaksanakan salat. Bahkan banyak orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat sama sekali karena cara berpikirnya adalah untuk apa saya salat, toh juga salat tidak akan mampu membuat hidup saya menjadi lebih baik. Allah memberikan kebebasan kepada manusia di dunia untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh manusia tersebut. Namun ingat, pada hari kiamat nanti semuanya akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu seluruh kepala tertunduk di hadapan Allah. Seluruh jiwa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah pada akhirnya semua orang akan tahu, semua manusia akan tahu betapa dia adalah hamba-hamba Allah yang siap untuk diganjar akan perbuatan baiknya maupun perbuatan tidak baiknya selama ia hidup di dunia. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 94 dari surat Maryam ini tentu sebagaimana telah dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi terkait dengan ayat 93. Sebagai manusia yang mengesakan Allah tidak akan menjadikan manusia semulia apapun dia sebagai anak Tuhan, anak Allah. Karena apa? Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini berstatus sebagai hamba, berstatus sebagai makhluknya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu di ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, laqad ahsahum wa addahum adda. Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Artinya Allah Maha Kuasa dan menentukan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi dan langit, menciptakan yang besar seperti matahari, bulan dan bintang, bahkan yang kecil seperti semut. Semuanya diciptakan Allah dan semuanya itu terhitung secara akurat. Ahsahum wa addahum adda, dan terhitung secara teliti. Setelah Allah menghitungnya, Allah juga mengasihinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang, semut di batu yang besar dapat makan illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya ditanggung Allah rezekinya. Kenapa? Karena Allah itu Atir Rahmani Abda. Semuanya berstatus hamba Allah, berstatus tamunya, sebagai tamu, majikan, tuan rumah perlu menghormati tamu. Allah menciptakan manusia yang mukmin dan yang kafir. Semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya dijamin Allah rezekinya. Yang kafir bukan berarti di stop udara agar mereka tidak bernapas. Tidak. Allah Ar-Rahman, Atir Rahmani Abda. Ketika semuanya berstatus hamba Allah dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka semua mereka dihitung dan semua mereka mendapatkan rezekinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, mukmin yang mendengar ayat ini akan damai. Karena apa? Karena dia yakin rezekinya takkan kemana. Dan bukan juga mukmin menjadi manusia pemalas, tidak. Mukmin adalah manusia yang ulet dan pekerja keras. Karena apa? Karena dia adalah khalifatullah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Dia yakin rezeki bersumber dari Allah. Kerjanya adalah merupakan investasi dari imannya. Iman menumbuhkan amal-amal kebaikan. Iman membuat mukmin bekerja semaksimal dan optimal mungkin. Dan dia yakin rezeki bersumber dari Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Maha Kuasa dapat menentukan segala sesuatu dan menghitung serta mengasihinya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, dari paparan disampaikan oleh narasumber kita tadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 94 ini. Yang pertama adalah bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia tanpa ada yang tertinggal. Seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisi manusia itu ada yang mati di dasar lautan, tenggelam, tetap akan berkumpul nanti pada hari kiamat. Ada yang mati dibakar menjadi abu dan ditebarkan ke sungai-sungai sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha, tetap nanti pada hari kiamat akan datang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun kematian, apakah itu dicincang-cincang, dimutilasi, habis tanpa ada yang tersiksa, disebar-sebar ke sana kemari anggota tubuhnya, nanti pada hari kiamat akan utuh seperti sedia kala, dikembalikan dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan anggap bahwa nanti pada hari kiamat orang yang mati terbakar itu tidak akan dikumpulkan, orang yang mati di dasar lautan itu juga tidak akan dikumpulkan, karena semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jasadnya seperti semula, dan akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Yang kedua adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jenal Arifin, bahwa ayat ini juga menggambarkan kepada kita tentang ketelitian Allah di dalam menentukan sesuatu. Allah telah menentukan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya. Allah wa yunazzilu minas sama'i ma'an biqadar, kami turunkan air hujan dari langit itu dengan ketentuan. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini ada ketentuannya. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin harus merasa damai dan merasa nyaman di dalam menjalani kehidupan ini dengan satu pemahaman bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana dia berusaha untuk menggapai rezeki itu. Dan rezeki itu juga tidak akan diambil oleh orang lain, karena memang kalau sudah menjadi hak seseorang tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Oleh karena itulah di dalam kehidupan ini seorang mukmin harus bekerja keras, berusaha dengan maksimal, ya, tanpa memikirkan bahwa kalau dia tidak berhasil di dalam melakukan usahanya, maka dikhawatirkan dia akan menjadi khawatir rezekinya akan diambil orang-orang dan sebagainya. Tetap bersemangat di dalam bekerja, karena memang kita diperintahkan untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa ayat ini menggambarkan tentang bagaimana seorang mukmin di dalam kehidupan ini harus menjadi orang-orang yang teliti di dalam melakukan sesuatu, menjadi orang-orang yang profesional di dalam bekerja. Karena dengan ketelitian dan sikap profesionalisme di dalam bekerja itu akan mampu membuat segala yang dilakukannya menjadi jauh lebih baik. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Insyaallah kita bertemu kembali, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terekam, Pak, kan? Oh, syukurlah. Ayat berapa tadi? 94.